الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai bab tayamum. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Far'un lilmaridi an ya'tamida ala ma'rifati nafsihi fi kawnihi fi kawnil maradhi مخوفا إذا كان عارفا ويجوز له أن يعتمد على قول طبيب حاذق فرع cabang masalah. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang kondisi orang yang sakit. Jadi pada intinya orang boleh tayamum itu karena dhabit, ya, dhabit standar orang boleh tayamum sebagaimana disebutkan al-ajzu an isti'malil ma', lemah, ketidakmampuan menggunakan air. Nah, ketidakmampuan menggunakan air itu biasanya disebabkan karena dua hal. Pertama, karena dia safar, musafir. Yang kedua, karena dia sakit. Kondisi air ketika orang lagi safar itu ada empat, sebagaimana kemarin disinggung. Jadi, ketidakmampuan dia menggunakan air itu bisa jadi karena empat kondisi ini, atau karena tiga dari empat kondisi ini. Yang pertama, ayyatayaqqan, dia yakin bahwa air itu memang tidak ada karena dia berada di padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas sekali begitu. Sehingga dia yakin kemanapun dia menuju atau usaha apapun dia untuk mendapatkan air itu tidak akan berhasil. Maka yang kayak gini dia boleh tayamum. Yang kedua, dia mungkin bisa menghadirkan air, entah itu apa namanya dari uang yang dia punya, dia beli begitu, atau mungkin hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, airnya ada, yakin adanya air, hanya saja keyakinan adanya air punya beberapa level. Yang pertama levelnya bahwa air itu posisinya dekat. Untuk dikatakan dekat itu adalah sedekat biasanya orang nyai rumput buat gembalanya. Sedekat orang biasanya nyai rumput. Jadi nyai rumput itu biasanya berapa waktu, berapa lama jaraknya? Ya dua farsakh itu, setengah farsakh itu. Setengah farsakh itu 2,5 km. Maka dia harus cari. Atau yang kedua, adanya air itu ada, yakin ada, hanya saja jauh, yang kalau dia mengarah ke situ, waktu sholatnya selesai. Maka dia boleh tayamum. Level yang ketiga tentang adanya air bagi orang musafir itu, ya, keberadaan air antara itu keluar dari biasanya orangnya rumput, tapi juga tidak sampai mengeluarkan dia kepada waktu sholat yang lain. Nah, orang kayak gini wajib sa'yu, dia wajib mencari air tersebut gitu. Nah, kondisi yang keempat bagi orang musafir, airnya ada tapi zahmat al-musafirin, tempatnya itu dipenuhi oleh banyak orang musafir yang juga sama ingin ngambil air, dan sumurnya atau sumber airnya itu tidak bisa digali, tidak bisa diambil kecuali dengan satu alat. Nah, alat itu cuma punya satu gitu. Jadi harus ngantri bergantian. Kalau kita nunggu giliran bakalan habis waktunya, waktu sholat selesai maka kita tayamum. Atau mungkin setiap orang punya alat masing-masing, cuman lokasi tempat ngambilnya hanya muat satu orang doang. Kalau dipaksa masuk dua orang, yang satu masuk sumur, kecebur gitu. Nah, maka dia juga sama. dihitunglah berapa, kapan dia sampai giliran bisa masuk dengan waktu sholat. Kalau bakalan keluar maka dia boleh bertayamum. Nah, kemudian kita mempelajari tentang kondisi sakit. Ada yang sakit, sakitnya itu dikhawatirkan kematian atau hilangnya anggota tubuh atau juga hilangnya manfaat dari anggota tubuh tersebut, disfungsi. Nah, karena sebab menggunakan air, maka dia boleh tayamum. Atau yang kedua, tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan sakit yang lebih parah. Atau memperlambat waktu sembuh. Sembuhnya itu ya bisa lebih cepat. Cuman karena dia pakai air, sembuhnya jadi lama. Dia boleh bertayamum. Nah yang ketiga, sakit ketiga, sakit yang hanya menyisakan bekas kecil. Seperti bekas cacar atau muncul tanda hitam besar, cuman tanda hitamnya bukan pada area mihnah, bukan pada al-zahirah, bukan bagian tubuh al-zahirah, dia bagian tubuh yang memang tidak terlihat. Itu tidak ada alasan untuk bertayamum. Itu ya tentang sakit. Far'un lil maridhi ayyatamida ala ma'rifati nafsih. Ketika kita ngomongin sakit, kita takidin al-hisni rahimahullah. Lil maridi ay ya'tamida ma'ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradi makhufan idha kana arifan. Bagi orang yang sakit, ay ya'tamida itu bersandar. Ala ma'rifati nafsihi. Ala ma'rifati nafsihi fi kaunil maradi makhufan idha kana arifan. Dia bersandar kepada pengetahuan dirinya sendiri dalam hal jenis penyakitnya apakah membahayakan atau tidak membahayakan, idza kana arifan, kalau memang dia adalah orang yang ngerti. Jadi kemarin kita singgung bahwa salah satu jenis sakit yang membuat orang boleh apanya bertayamum adalah jenis sakit yang makhufan, yang dikhawatirkan kematian, atau bisa jadi awalnya tidak makhuf, cuman kalau dia maka air nih sakit jadi makhuf gitu. Itu untuk standar bolehnya dia tayamum, artinya tahu bagaimana itu makhuf atau tidak makhuf, itu bersandar kepada pengetahuan dirinya sendiri kalau memang dia tahu. Jadi kalau memang dia adalah orang yang tahu, maka ya cukup adalah pengetahuan dirinya dijadikan sandaran. Gitu. Idza kana arifan. Wa yajuz lahu ay ya'tamida, dan boleh bagi dia ay ya'tamida untuk bersandar ala qawli tabibin hadzikin, kepada seorang perkataan atau kepada rekomendasi dokter hadzik. Dokter ini hadzik ini cerdas gitu ya. Mungkin maksudnya dokter ahli gitu. Dokter ahli ya, kalau dia sakitnya pada pernapasan yang kalau dia menggunakan air berbahaya, maka rekomendasi itu harus datang dari dokter ahli pernapasan, bukan dokter kulit, bukan juga dokter hewan, apalagi kan jauh, kan sama-sama dokter, tapi enggak hadzik dalam hal kulit, dalam hal pernapasan dan seterusnya. Jadi kalau itu hadzik nih, kita bisa bilang spesialis, dokter ahli. Jadi pertama yang jadi sandaran ilmunya dia sendiri. Kalau dia nggak bisa atau kalau dia nggak punya ilmu tentang kedokteran dan kesehatan, barulah ngikutin rekomendasi dokter yang ahli. Hadzik. Fala yukbalu qawlu ghairil hadziki, maka tidak sah, tidak boleh menerima, la yukbal, tidak menerima qawlu ghairil hadziki, perkataan orang yang nggak hadzik, nggak ahli. Lagi ngomongin kulit, masa mintanya sama dokter apa namanya mata misalnya begitu. Kalau masalah kulit ya mintanya dokter kulit. Wa yushtaratu ma'hidkihi al-islam, disyaratkan keahliannya tersebut, bukan cuma ahli tapi juga disyaratkan dengan keahliannya tersebut al-islamu, dia adalah orang Islam. Jadi dokternya harus dokter Islam. Kenapa harus dokter Islam ya? Padahal pengetahuan itu dimiliki oleh semua orang. Gitu. Artinya tidak terbatas siapapun agamanya. Nah, kita lihat alasannya. Fala yuqbalu qawlul kafiri, tidak sah atau tidak diterima rekomendasinya orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir jadi dokter, kata orang kafir, Pak, sampean kan Islam. Islam tuh nanti ada wudunya. Kalau wudunya itu pakai air, apa namanya, nanti bisa bahaya sama kulit bapak. Ini bapak baru sembuh sekian hari, belum fit 100%. Kulit kalau kena air nanti begini, begini, begini, begini, begini. Wah, bahaya pokoknya. Tapi dari orang kafir. Tapi dari orang kafir, dokter orang kafir. Itu enggak diterima. Jadi dia tidak bisa menjadikan. Nanti ada kondisi di mana kalau kapan apa kalau seandainya yang enggak ada lagi terkecuali yang kafir-kafir ini. Nah, itu enggak diterima. Jadi rekomendasinya enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Li'annallaha ta'ala fasaqahu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan status fasik kepada orang kafir. Jadi orang kafir itu kan fiskun wa ziyadah kan gitu. Kalau orang muslim fasik, iya, karena melakukan kemaksiatan secara zahir kan gitu, meninggalkan kewajiban secara zahir. Tapi dia masih muslim. Nah, orang kafir ini udah enggak muslim, maka dia tuh lebih buruk daripada fasik. Orang fasik aja kita enggak terima perkataannya kok, apalagi orang lebih daripada fasik. Lian Allah Ta'ala fasaqahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memfasikkan, statusnya telah difasikkan oleh, karena fasik itu kan khuruju anit tha'ah. Ulama sering menyebut fasik itu terhadap orang muslim yang melakukan kemaksiatan, khuruju anit tha'ah, keluar dari ketaatan. Kalau ada orang kafir, ya dia lebih buruk daripada fasik. Al-kufru fiskun wa ziyadah, kan gitu. Kekafiran itu kefasikan yang ada tambahannya. Fayulgha ma alghahu Allahu, maka diabaikanlah apa yang Allah abaikan. Fasik itu diabaikan perkataannya. Bahkan orang fasik itu kan enggak boleh jadi saksi dalam perkara-perkara syariat yang butuh saksi, seperti pernikahan, seperti apapun lah yang butuh saksi. Saksi syaratnya harus adil, enggak boleh orang fasik. Nah, apalagi orang kafir kan gitu. Wala yu wala yaktar bisanya ifuqaha irish. Ini katanya kasar banget ini. Wala yaktar, dan janganlah kalian bergeming. Maksudnya yaktar tuh jangan terbuai. Bisanya ifuqaha irijzi. Dengan perkataan, dengan fatwanya para ahli-ahli fikih najis. Fuqaha irijz. Jadi Imam Taqiyuddin al-Hizni termasuk ulama yang agak gitu ya. Kalau ibarat kita tuh FPI-nya di sini gitu ya. Karena beliau termasuk dari setiap kesempatan kalau bisa masuk ngomongin kritik pemimpin, beliau pasti kritik. Dalam setiap bab kita temui itu. Dalam setiap bab kita temui bahwa beliau ini termasuk orang yang gregetan gitu ya sama pemimpin-pemimpin yang zalim. Lebih gregetan lagi kepada ahli agama yang ngikutin itu pemimpin zalim, bukannya dinasihatin malah diikutin kan gitu. Nah, dia ngomongnya gitu, fuqaha irijus, jangan terlena, terbuai dengan fatwanya orang-orang fakih najis itu. Yang yattabi'una apa namanya ru'atadh dhalamah, yang ngikutin pemimpin-pemimpin zalim itu, maka disebut dengan istilah fuqaha irijus. Ya gitu, mulai yang tar. Jadi jangan terbuai, walaupun mereka bilang boleh, boleh lo dengerin orang kafir, kan orang kafir, nah enggak, kita enggak terima. Li'annallaha fasaqah, Allah telah membuatnya jadi orang fasik, bahwa kita harus mengabaikan apa yang Allah abaikan, sebagaimana kita harus muliakan apa yang Allah muliakan, kan begitu. Allah telah mengabaikan orang kafir, maka jangan lagi dengerin. Nah, gitu. Ini syariat. Jangan-jangan dia bilang suruh gua enggak sholat, suruh gua tayamum, memang dia gedek aja mau wudu. Wah, macam-macam. Ahlan bikum Ustaz Yazid. Maka itu Imam Taqiyuddin al-Hizni punya kitab itu ya, Kum'un Nufus. Nah, itu yang khusus membahas tentang tazkiyatun nafs, sekaligus di dalamnya membahas tentang kezaliman-kezaliman pemimpin dan juga keburukan orang-orang yang mengikutinya. Jadi orang kafir, walaupun ahli, dokternya di luar negeri, tapi kalau dia kafir, nggak bisa kita jadikan rekomendasi kalau kita boleh tayamum. Wayushtaratu fihi aydun al-buluq. Jadi syarat rekomendasi diterima, pertama dia Islam, Yang kedua dia hadzik, dia ahli. Yang ketiga al-bulugh, yaitu balig, dewasa, sudah melalui umur balig. Fala yuqbalu qawlu sabi, maka tidak diterima rekomendasinya anak kecil. Itu ya. Kalau di Indonesia banyak anak kecil yang jadi tukang obat. Dulu ada kasus Ponari kan. Orang mau aja gitu ngantri air dicelupin batu Ponari, enggak tahu dia dapat dari mana tuh Ponari itu. Sekarang gimana kabar Ponari itu? Enggak tahu. Fala yuqbalu qawlu sabi wa yushtaratu fihi al-adalah. Nah, itu. Jadi pertama Islam, kedua hadzik, ketiga balik, keempat al-adalah. Al-adalah itu lawan dari fasik. Dan kita diminta oleh syariat untuk menstatusi orang itu dengan al-adalah zahirah saja, yang kelihatan aja. Pokoknya dia kelihatan sholat lima waktu, dia kelihatan puasa Ramadan, dia enggak kelihatan berzina, dia enggak ketahuan mencuri, dia enggak ketahuan berbohong, maka kita pastikan dia adil secara zahir. Adapun al-adalah batinah, kita enggak dituntut untuk itu. Artinya di luar pandangan kita, mungkin di rumahnya dia berjudi, mungkin di rumahnya dia ngumpulin banyak wanita, orang dia berzina, kita enggak ngelihat, maka kita tidak dituntut untuk itu. Yang dimaksud al-adalah ini yang zahirah saja. Bahwa dia adalah orang Islam, dia sholat lima waktu, Ramadan, pergi haji, zakat, dan seterusnya. Isyaratu fihi al-adalah alin fala yuqbalu qawlul fasiki, maka tidak dapat diterima rekomendasi orang fasik. Karena Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala aujabal wudhu'a, mewajibkan wudhu. Fala ya'dilu anhu, maka janganlah berpaling. Ya'dil itu berpaling, anhu daripada wudhu, maksudnya jangan ganti itu syariat wudhu. Illa biqawli man yakbalu qawluhu, illa man biqawli man yakbalu qawluhu, kecuali dengan perkataan, dengan rekomendasi, dengan fatwa yang syariat menerima fatwanya tersebut gitu. Ini kan syariat nih wudu nih. Gara-gara omongan dia ente enggak jadi wudu, jadi tayamum. Maka pastikan yang diterima, pastikan rekomendasi yang ente terima untuk ganti wudu jadi tayamum adalah orang-orang yang diterima oleh syariat, karena wudu itu ibadah syariat, ibadah ritual gitu. Nah, dalam syariat fasik itu kita enggak terima tuh. Itu qaulul fasik itu kita enggak terima, walaupun boleh orang fasik berfatwa, enggak ada masalah kan gitu. Tidak ada dalam kitab Imam Ibnu Qudamah Radhatun Nadzir, tidak ada syarat kalau mau fatwa itu harus ada orang yang adil. Enggak, kefasikan boleh, jadi tidak ada syarat gitu ya. Artinya orang fasik juga boleh berfatwa, cuman syarat kabulnya itu fasik enggak boleh. Artinya kan wuku'uhu aqlan, ya sangat mungkin orang fasik berfatwa, tapi qabuluhu syar'an ghair maqbul, tidak diterima gitu. Tapi ingat ya, fasik dengan adalah itu yang zahir-zahir aja, yang kelihatan aja, yang kelihatan. Kalau enggak kelihatan ya kita enggak dituntut untuk itu. Jadi Islam hadzik, ahli, kemudian balig, kemudian apalagi tadi al-adalah, ada empat syaratnya. Ada lagi enggak? Wa qad al-Allahu ta'ala qawla al-fasik, dan Allah telah mengabaikan perkataannya orang fasik kan gitu. Allah gimana, ulaika humul fasikun yaqbalullahu shahadatuhum, Allah tidak terima kesaksian orang fasik itu. Kan nikah jadi sah gara-gara ada saksinya. Saksinya siapa? Ya enggak mungkin kan untuk menghalalkan yang haram. Kemaluan wanita kita halalkan dengan akad nikah, jangan sampai itu di akad itu direkomendasi keabsahannya oleh orang yang fasik itu. Fayalzamu min qabuli qawlil fasiqi mukhalafatur rabbi ay mukhalafatur rabbi fima amara bihi. Ya kan, enggak enaknya begini nih mutakhidin alis nih gitu. Maka kalau ente nerima perkataan orang fasik, maka penerimaan kita fayalzam min qabuli qaulil fasik, maka menerima perkataan atau menerima rekomendasi fasik yalzam, itu mengharuskan mukhalafatar rabbi fi ma amara bih, itu sama saja. Iya begitu, nahkumu bidzahir, Jadi yang di yang maksud adalah itu adalah az-zahira aja yang kelihatan. Adalah al-batina, kita enggak dituntut untuk itu. Gitu. Jadi kalau kita terima perkataannya orang fasik mukhalafatur rabbi fi ma amara bihi, itu berarti kita pun menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang Allah sudah menolak perkataan atau rekomendasi fasik, kita mana menerima, kan gitu. Berarti kita mengingkari atau juga menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita memerintah menerima perkataan atau rekomendasi orang fasik. Maka serius ya, takut dan harus ini orangnya serius banget. Itu dalam hal agama dia tidak bisa menerima rekomendasi fasik. Maka dalam banyak perkara di kitab ini beliau sering menyinggung hal-hal tersebut. Jadi sebisa mungkin jangan sampai orang-orang yang bermaksiat itu mendapat tempat gitu. Wa yuqbalu qaulul 'abdi, diterima perkataannya, rekomendasinya budak. Kalau budak punya keahlian kedokteran, diterima perkataannya, rekomendasinya. Wal mar'ati, dan juga diterima rekomendasinya perempuan. Wa fi wahidun 'alal masyhur, dan perempuan untuk memberikan rekomendasi. Jadi kalau ada dokter, ternyata dokternya pelaki, pelaki enggak ada, yang ada dokter perempuan. Tapi hadzik, Islam iya, hadzik iya, balik ya iya, adalah ya iya, cuman dia perempuan gitu. Cuman dia perempuan, itu diterima. Wa yakfi wahidun 'alal masyhur, dan cukup satu orang perempuan. Artinya dokter satu orang sudah cukup. 'Alal masyhuri, pendapat yang masyhur di kalangan Asy-Syafi'iyah. Wa qila, wakila, berarti ini si gatad aib nih, kayaknya sih gitu, katanya sih labudda min isnaini, katanya sebagian ulama Syafi'i bilang harus dua orang kalau perempuan. Kama fil maradil makhufi fil wasiyyati fa innal madhhab al jazm bi ishtiratil adadi, sebagaimana orang yang sedang sakit, sakitnya dikhawatirkan kematian, al maradul maut fil wasiyyah, ketika dia berwasiat. Jadi ketika ada orang sakit, sakit yang menyebabkan kematian, yaqubuhul maut, ini sakitnya makhuf. Fil wasiyah, ketika dia wasiat, fa innal madhab, pendapat madhab Asy-Syafi'i, bishtirati al-jazmu bishtiratil adadi hunak. Semua ulama kita sepakat bahwa ketika ada orang wasiat, ketika dia dalam keadaan sakit, sakitnya sakit yang bakal dia mati, dia wasiat, maka wasiat tersebut harus disaksikan bishtiratil adad, dengan syarat adanya dua orang. Adanya dua orang. Itu semua sepakat. Gitu. Nah, maka itu juga dasar kenapa harus dua perempuan yang merekomendasikan dia boleh tayamum. Ya karena dalam wasiat aja harus dua orang. Kan begitu. Wa kana al-farqu. Nah, beda. Kan kata Imam Taqiyuddin al-Hisni, perempuan dokternya cuma satu orang cukup, rekomendasi kita terima. Tapi ada yang bilang dua orang tuh. Gitu. Yang bilang dua orang memakai dalil bahwa sama seperti wasiat. Wasiat kan juga dua orang saksinya. Maka ini juga sama, rekomendasi ganti tayamum juga dua orang. Nah, Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni enggak terima itu. Itu bukan qaul masyhur. Maka itu dia kasih pembelaan. Wa kana al-farqu, bedanya. Kita enggak pakai itu dalil wasiat. Karena bedanya anna fil wasiyati, bahwasanya dalam hal wasiat yata'allaku dhalika bihuquqil adamiyyin, itu berkaitan dengan hak-haknya orang lain. Gitu. Kan kalau orang wasiat kan emang dia punya harta. Karena dia punya harta, maka nanti jadi warisan. Ketika dia berwasiat, berarti kan jatah warisan itu terkurang gara-gara wasiat. Dia itu berkaitan dengan hak-hak orang lain. Haknya manusia, minal warasah, daripada ahli waris. Wal musi lahum, awal musalahum, dan orang yang diberikan wasiat. Fashtu yutul adad, maka harus ada dua orang. Maka disyaratkan jumlahnya dua orang. Bahkan lebih. Untuk apa? Biar orang-orang manusia ini enggak asal terkurangi haknya. Tapi haknya dikurangi atas dasar kesaksian yang kuat, dua orang lebih gitu. Wa fi tayammum al-haqqu lillah, sedangkan dalam hal tayammum itu kagak ada hak manusia. Tayammum itu haknya Allah. Wa haqquhu mabniyun 'alal musamaha, dan haknya itu terbangun atas musamaha, ya keluasan. Artinya nggak perlu dua orang, karena kalau dua orang kan emang butuh ya, soalnya dia tuh wasiat tuh berkaitan dengan hak orang lain, jangan sampai salah, jangan sampai keder itu orang, jangan sampai salah dengar, maka dipasti harus dua orang biar pendengarannya benar, biar apalannya kalau yang satu lupa yang satu ngingetin, karena ini kaitannya dengan hak kita nih. Dan kita biasanya nggak maafin, apalagi soal harta kan gitu. Ini gara-gara lu nih, lu yang denger kagak bener, akhirnya gue dapet dikit. Padahal gue itu kan orang nggak bakal maafin. Tapi haknya tayamum ini haknya Allah. Untuk pindah dari wudu ke tayamum, nggak perlu dua orang, cukup satu orang aja. Kenapa? Karena tayamum dan wudu itu haknya Allah. Dan kewajiban kita kepada Allah itu mabniun alil musamahah. Kewajiban itu terbangun atas dasar musamaha. Allah sangat memberi keringanan. Musamaha itu pemaafan. Walianna al-wudu alahu badalun wa huwa tayammum, dan karena wudu itu adalah ibadah yang punya pengganti yaitu tayammum, wala kadzalika fil wasiyah, kan begitu. Kita pindah dari wudu ke tayammum atas rekomendasi satu orang dokter wanita. Ya enggak apa-apa kan wudu, kalaupun kita enggak wudu kita bisa tayammum. Tayamum adalah pengganti wudu. Tapi jangan samain nama wasiat, karena wasiat enggak bukan tayamum. Wasiat itu ibadah yang enggak punya penggantinya, kan gitu. Wudu itu haknya Allah, gitu. Maka kita enggak wudu karena sebab rekomendasi ahli yang cuma satu, insya Allah dimaafkan musamahah, kan gitu. Tapi wasiat itu haknya orang tuan siar. Jadi jangan sampai kemudian haknya terbengkalai cuma gara-gara satu orang tuh lupa wasiat ngomongin apa. Maka jangan disamain. Yang kedua, wudu, kalaupun kita enggak wudu, ada gantinya tayamum. Sedangkan wasiat, kalau wasiat salah kan enggak ada gantinya. Enggak ada gantinya gitu. Jadi jangan samain wudu dengan wasiat. Walau lam yujad tabibun bisyurutihi, nah, kalau seandainya tidak ada dokter yang sesuai dengan syarat yang tadi. Lam yujad, tidak ditemukan tabib, dokter dengan syarat yang tadi. Qala Ruyani, Imam Ar-Ruyani mengatakan, Imam Ar-Ruyani masyhur ya, ulama Asy-Syafi'iyah abad ke berapa nih? Lupa saya. Jadi syarat-syaratnya kan tadi Islam, hadzik, ahli, kemudian balik, kemudian adalah. Enggak ada yang empatnya, enggak ada nih. Dokternya bukan muslim. Hadzik sih iya, iya balik udah iya. Ya cuman kan enggak adil juga. Kalau orang fasik kan, kalau orang kafir berarti udahnya fasik pasti enggak adalah kan begitu. Qala Sinji, Imam Sinji mengatakan, Imam Sinji ini temannya Imam Al-Ghazali. Beliau ulama abad ke berapa? Saya lupa. Apa kalau nama-nama gini sering lupa gitu. Imam As-Sinji mengatakan la yatayamam. Enggak boleh tayamum. Pokoknya syarat rekomendasi harus dokter yang tadi. Islam, hadid, balik, adalah gitu. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan walam ara li ghairihi, aku tidak melihat selain Imam As-Sinji ma yukhalifuhu. Artinya tidak ada perkataan, aku tidak melihat ada ulama yang menyelisih Imam As-Sinji, gitu maksudnya. Jadi si Imam As-Sinji itu seakan-akan satu-satunya ulama yang berfatwa bahwa tidak boleh tayamum kalau enggak pakai rekomendasi yang tadi gitu. Syarat pemberi rekomendasi itu harus itu. Kalau enggak memenuhi syarat maka enggak boleh tayamum. Kata Imam Nawawi, saya sih belum ada yang lihat ada orang yang menyelisih beliau ya, gitu maksudnya. Walama yuafikuhu, tapi juga saya enggak nemu ada yang bersepakat dengan dia. Jadi Imam As-Sinji itu perkataannya tidak diselisih juga tidak disepakati. Artinya ulama Syafi'i itu dalam keadaan abstain. Diam dia. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Skors gitu ya. Diskors gitu. Qala al-Isna'i, Imam Isnawi, Imam Isnawi mengatakan wa fi fatawa al-Baghawi, dalam kitab fatawa Imam al-Baghawi, Imam al-Baghawi punya kitab Syarhus Sunnah, al-jazmu bi annahu tayammum, itu meyakinkan secara pasti bahwa dia boleh bertayamum walaupun rekomendasi dokternya tidak sesuai dengan syarat tertentu yang tadi. Ini seakan-akan Imam Isnawi ingin membantah Imam Nawawi. Sebenarnya bukan Imam bantah ya, karena Imam Isnawi kan orang yang ngikutin Imam Nawawi. Ya belajarnya Imam Nawawi. Jadi kalau kata Imam Nawawi enggak nemu nih, saya nemu nih gitu. Karena Imam Isnawi kan ya mudaan gitu. Imam Isnawi mudaan gitu. Dia ngikutin Imam Nawawi mulu, bergurunya Imam Nawawi. Nah, guru saya sih bilangnya enggak ada, cuman saya sih nemu tuh ada yang bilang, ada yang menyelisih siapa, yaitu Imam Al-Baghawi. Dalam kitabnya beliau mengatakan al-jazmu bi annahu tayammum. Orang kayak gini dia walaupun dapat rekomendasi dari dokter yang bukan muslim, yang bukan adil, yang bukan laki-laki, pokoknya yang tidak memenuhi syarat, dia tetap boleh bertayamum. Fata'aradul jawaban. Maka ada dua jawaban yang saling berbeda, yaitu jawabannya Imam Al-Baghawi dengan jawabannya Imam As-Sinji. As-Sinji enggak boleh tayamum. Al-Baghawi boleh tayamum. Wa ijabul wudu'i wal ghusli ma'al jahli bihalil illati mewajibkan wudu dan juga mewajibkan mandi ma'al jahli bihalil illati dengan ketidaktahuan bihalil illati tentang keadaan penyakit allati hiya madhinnatul halang yang mungkin saja penyakit itu adalah madhinnatul halang kondisi yang mungkin bisa menyebabkan kehancuran kematian bagi dia tersebut ba'idun an mahasinis syariah itu jauh daripada ruh-ruh kebaikan syariat. Kebaikan syariat itu menginginkan orangnya diberi kemudahan, diberi kesehatan. Kalau kita mewajibkan wudu, mewajibkan mandi kepada orang yang punya penyakit, yang kita nggak tahu penyakitnya itu bakal menyebabkan kematian apa enggak. Tuh. Artinya kalau dia wudu bakal dia kematian. Itu kemudian kita bilang wajib wudu, itu bukan kebaikan syariat kayak gitu. Tidak sesuai dengan spirit. Spirit syariat Islam. Fanastakhirullah ta'ala. Kemudian kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala wa nufti dan kami fatwakan bima qalahu al-Baghawi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi boleh bertayamum walaupun dokter yang merekomendasi bukan orang muslim. Nah, gitu ya. Jadi ini berat tadi katanya Imam Malik ini kalau bukan kalau orang kafir berarti kan itu kita ngikutin fakih-fakih najis tuh fakih rijus gitu. Bukan dasar itu, dasarnya al-musamahah tadi kan dasarnya bahwa mewajibkan air tentang dengan ketidaktahuan tentang apa penyakit kita menyebabkan kematian atau tidak padahal penyakit itu biasanya gitu apalagi penyakit makhub itu biasanya madinatul halal. Itu bukanlah kebaikan dalam syariat. Allahu ta'ala. Jadi walaupun bukan dokter muslim, tetap kita terima rekomendasinya dengan catatan emang enggak ada lagi dokter yang lain gitu ya. Allahu ta'ala alam. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kita selesaikan. Sebelum biasa waktunya kita selesaikan, ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Teman-teman yang jika dirasa bermanfaat maka mohon dukungan untuk menyebarkan kegiatan kita agar bisa mendapat perhatian dari orang-orang yang terdekat kita. Bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat dan juga para guru yang mengikuti kajian ini jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau juga kekeliruan dalam penjelasan saya dengan sangat untuk meminta dikoreksi kepada daripada teman dan guru-guru semua gitu baik itu melalui kolom komentar koreksinya atau juga melalui jaringan pribadi WhatsApp dan juga Telegram mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi tambahan amal ibadah sekaligus ilmu yang bermanfaat kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.